الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين Rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah membahas mengenai syirik yang besar, yang mana syirik yang besar itu adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah. Dan kita juga sudah menyebutkan tentang 5 perbedaan antara syirik yang besar dengan syirik yang kecil. Juga kita sudah menyebutkan tentang kesepakatan para ulama mengenai hukum bagi syirik yang besar, hukum bagi syirik yang kecil, dan juga terhadap dosa kemaksiatan, serta sebuah khilaf tentang syirik yang kecil, apakah seperti dosa maksiat di bawah kehendak Allah atau dia seperti syirik yang besar bahwa pelakunya pasti akan disiksa oleh Allah, meskipun syirik yang kecil ketika disiksa tidak akan kekal, sementara syirik yang besar akan kekal di dalam api neraka Allah. Sekarang kita berpindah setelah syirik yang besar kepada syirik yang kecil. قال رحمه الله قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر فالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. Kata beliau rahimahullah, adapun syirik yang kecil yaitu sesuatu yang disebutkan di dalam nas-nas baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam penamaannya sebagai syirik. Akan tetapi, laisa min jinsi asyirkil akbar. Tetapi bukan termasuk dari jenis syirik yang besar. Beliau contohkan, karya fi ba'dil a'mal. Seperti perbuatan riya pada sebahagian amalan. Wal halifi bi ghairillah. Dan bersumpah dengan nama selain Allah. Wa qawli ma syaa Allah wa syaa fulan. Demikian pula ucapan ma syaa Allah wa syaa fulan wa nahwi dzalik dan yang semacam itu. Ini syirik yang kecil. Kalau tadi kita telah menyebutkan bahwa syirik yang besar itu adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal hak-hak Allah. Di antara hak Allah itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita serahkan kepada yang selainnya, maka itu adalah syirik besar. Nah, sekarang syirik kecil itu apa? Kata beliau, syirik kecil itu adalah sesuatu yang datang penyebutannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dinamakan dengan syirik. Tapi tidak termasuk dari jenis syirik yang besar. Nah, maka ini disebut dengan syirik yang kecil. Kemudian beliau contohkan dengan beberapa contoh. Taib. Sebagian ulama seperti Al-Syeikh, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan bahwa yang namanya syirik kecil itu adalah kullu ma yataparraq wa yatawassal bihi ila syirkil akbar. Sesuatu yang akan menyampaikan kepada syirik akbar. Maka ini disebut dengan syirik yang kecil. Disebut dengan syirik yang kecil. Contohnya sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik. Sekarang kita lihat seperti contoh yang pertama. Sehingga kita lebih memahami tentang syirik yang kecil. Karena kaidah di kalangan para ulama, bil amsal tu'rafu al-asyya. Bil amsal tu'rafu al-asyya. Ya, dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan contoh-contoh, maka segala sesuatu itu akan semakin jelas. Contohnya disebutkan di sini. Seperti ar-riya. Seperti ar-riya. Nah, dan perlu kita ingat bahwa tidak semua riya adalah syirik yang kecil. Riya itu ada dua. Ada yang syirik besar, asyirkul akbar. Ada yang riya itu adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Yang bagaimana yang syirik kecil? Makanya beliau nyatakan di sini, karriya fi ba'dil a'mal. Seperti perbuatan riya pada sebagian amalan. Artinya, kalau seorang berbuat riya al-khalis, riya'ul khalis, fahada kufrun. Wa syirkun billah. Riya yang murni, itu adalah kekafiran dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana seluruh ibadahnya, ya, dia serahkan kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada niatnya sama sekali untuk Allah. Atau pada seluruh ibadahnya dia mempunyai niat ganda untuk Allah dan juga untuk yang selain Allah. Maka itu adalah syirik yang besar, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan ini tidak terbayangkan pada diri seorang mukmin. Pada diri seorang mukmin yang ada adalah syirik yang kecil pada sebagian amalan. Di mana dia meniatkan amalan itu untuk Allah dan juga untuk yang selain Allah Azza wa Jalla. Nah, supaya mendapatkan pujian manusia, supaya disanjung oleh manusia, supaya dilihat oleh manusia, supaya terangkat popularitasnya di kalangan manusia, maka ini disebut dengan syirik yang kecil. Nah, oleh karena itu, kathirur riya adalah kekufuran kepada Allah, penyekutuan kepada yang selain Allah, dan hukumnya keluar dari Islam. Nah, tapi kalau riya itu terjadi sekali-kali waktu, kemudian pada sebahagian amalan, ini disebut dengan qalilur riya, riya yang sedikit, dan nilainya adalah syirik yang kecil. Nah, kenapa dia syirik yang kecil? Karena dia akan menghantarkan kepada syirik yang besar, di mana akan membuat seorang hamba menyerahkan sebagian ibadah kepada yang selain Allah. Ketika dia adalah sarana atau jalan yang akan menyampaikan kepada syirik yang besar, maka dia disebut dengan syirik yang kecil. Makanya dalam sebahagian riwayat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan disebutkan oleh beliau, ya, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang kecil. Maka beliau ditanya tentang syirik kecil ini. Kata beliau, syirik yang kecil itu adalah ar-riya. Yaqumu ar-rajulu fa yusalli fa ahsana salatahu min ajli nadharin nasi ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat bahwasanya dia berdiri untuk melaksanakan sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya karena ada manusia yang melihatnya. Ini disebut dengan ar-riya, riya yang syirkul asghar, syirik yang kecil. Baik. Nah, perbuatan-perbuatan riya yang seperti ini, ya, dia perbagus sholatnya karena ada manusia yang melihat, ini kan akan membuat, akan menghantarkan pada suatu ketika dia menyerahkan sholatnya kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya ada orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ketika tiba-tiba ada orang yang mendengarkan, dia perbagus baca Al-Quran. Maka ini adalah riya. Asyirkul asghar. Nah. Orang yang bersedekah, ketika dia tahu ada orang lain yang memperhatikannya, dia tambah sedekahnya. Maka ini adalah riya yang disebut dengan asyirku al-asghar, karena dia akan menghantarkan kepada syirik yang besar. Baik. Makanya beliau contohkan ar-riya fi ba'dil a'mal, riya pada sebagian amalan. Tapi kalau ada seorang misalnya dalam setiap amal dia riya, riya, riya, riya, riya. Tidak ada amalan yang dilakukan melainkan dia jatuh ke dalam perbuatan riya. Ini tidak lagi syirik yang kecil, tapi sudah syirik yang besar. Berarti dia sudah beramal untuk selain Allah secara sepenuhnya. Dan ini tidak terbayangkan pada diri seorang mukmin, melainkan hanya pada diri seorang yang munafik dengan kemunafikan yang mengeluarkan dari Islam. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik, kata Allah mengenai orang-orang munafik itu, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauunan nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan, kusala. Ya. Kemudian yurauunan nas, kata Allah, mereka itu berbuat riya kepada manusia. Orang-orang munafik itu tidaklah beramal melainkan dengan riya. Tujuannya bukan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Setiap amalnya dia riya. Karena memang sama sekali dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kata Allah selanjutnya, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Makanya yang menjadi syirkul asghar kalau baru riya itu fi ba'dil a'mal, pada sebagian amalan. Tapi kalau sudah pada setiap amalan, itu adalah katsirur riya dan hukumnya adalah asyirku al-akbar, ya, syirik yang besar. Baik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua yang beliau sebutkan adalah al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dalam sebagian riwayatnya disebutkan faqad kafar, maka dia berarti telah kafir. Nah, tapi bersumpah itu bukan bahagian dari hak Allah Azza wa Jalla. Namun kalau ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, itu ada jenis pengagungan kepada yang selain Allah. Sehingga meskipun dia bukan syirik yang besar, dia disebut dengan syirik yang kecil. Sebab di dalamnya ada nilai pengagungan kepada yang selain Allah, meskipun sumpah itu bukan hak bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, Maka barang siapa yang menyerahkannya kepada yang selain Allah, dia jatuh ke dalam syirik yang kecil. Ya, sebab di dalam sumpah itu ada pengagungan, nilai pengagungan kepada yang selain Allah. Nah, makanya kata Nabi, faqada asyrak, dia telah berbuat syirik. Kata para ulama, syiriknya adalah syirik yang kecil. Tapi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah bisa menjadi syirik besar. Kapan? Ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah dengan mengagungkan yang selain Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya. Ya. Kalau sudah sampai pada tingkat yang seperti ini disebut dengan syirik yang besar. Tapi kalau hanya sekedar baru bersumpah, di lisannya saja dia mengatakan, misalnya demi Ka'bah, demi Al-Quran, gitu ya. Ini masih batasannya adalah syirik yang kecil. Meskipun di dalamnya ada pengagungan kepada selain Allah, tapi belum masuk ke dalam keyakinan hatinya, baru di lisannya saja. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan hati, di mana dia mengagungkan, ya, dengan pengagungan yang semestinya untuk Allah kepada yang selain Allah, meskipun itu kepada Ka'bah atau kepada Al-Quranul Karim yang notabene-nya adalah makhluk, maksud saya Al-Quran di sini bukan Al-Qurannya yang makhluk, ya, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, tapi mushafnya berupa kertas-kertasnya kemudian tintanya itu adalah makhluk. Ya, sedangkan kandungannya adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan itu adalah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya kita tidak boleh bersumpah dengan mushaf Al-Quran. Karena kalau mushafnya yang berupa kertasnya, tintanya itu adalah makhluk. Baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia meyakini pengagungan kepada yang selain Allah di dalam sumpahnya itu, ketika dia sumpah dengan nama yang selain Allah, maka itu adalah syirik yang besar. Tapi kalau hanya sekedar baru di lisan, itu adalah syirik yang kecil. Ya, misalnya, contoh lain, ada orang yang bersumpah dengan atau dia katakan demi Ahmad Al-Badawi atau demi Wali Songo misalnya. Atau demi Sunan Kudus. Dia bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau sumpahnya ini baru terucap di lisan, itu adalah syirik yang kecil. Tapi kalau sudah mengandung keyakinan hati akan pengagungan terhadap Sunan, terhadap Wali Songo yang dia sumpah dengannya itu, sebagaimana dia mengagungkan Allah Azza wa Jal, kalau dia tidak jujur dalam sumpahnya, dia meyakini nantinya dia akan celaka karena dia bersumpah dengan sesuatu yang dia agungkan, maka ini sudah sampai kepada tingkat syirik yang kecil atau yang besar? Besar sudah. Nah, makanya syirik kecil itu adalah segala sesuatu yang disebut di dalam Alkitab, dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah sebagai syirik, tapi dia bukan syirik yang besar. Ya. Nah, ini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh As-Sa'di, kalau dia menghantarkan kepada syirik yang besar, maka itu adalah syirik yang kecil. Baik. Jadi enggak boleh sumpah dengan nama yang selain Allah, meskipun kita tidak mengagungkan apa yang kita bersumpah dengannya. Ya. Kalau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Karena huruf sumpah itu kan ada 3. Ya. Ahruful qasam, 3. Al-ba, wal-waw, wa-ta. Ya, terkadang seorang mengatakan kalau dalam bahasa Arabnya wallah atau tallah atau billah itu sumpah. Ya, kalau bahasa kita mungkin diungkapkan dengan kata demi. Ya. Aku sumpah demi. Nah, itu sumpah. Ya, demi cintaku padamu misalnya. Ya, kalau niatnya sumpah enggak boleh. kalau niatnya sumpah, tidak boleh bersumpah dengan nama yang selain Allah, itu syirik yang kecil. Nah, kalau baru hanya sekedar ucapan lisan, syirik yang kecil. Tapi kalau sudah mengandung keyakinan hati akan pengagungan, ta'zim kepada al-mahluf bihi, yang dipakai di dalam sumpahnya itu, yang dari selain Allah, maka itu adalah syirkun akbar. Baik. Kemudian, demikian pula kata beliau seperti ucapan Masya Allah wa syi'at. Ya. Kalau baru hanya sekedar qaulul lisan, ya, ucapan lisan dia mengatakan Masya Allah wa syi'at. Ya, engkau Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Ini baru syirkun asghar. Karena baru hanya di lisan. Ya, sekedar hanya di lisan. Tapi karena dia akan menjadi zariah, ya, wasilah yang akan menyampaikan kepada syirik yang besar, dia disebut dengan syirik yang kecil. Kapan akan menjadi syirik yang besar? Ucapan ini akan menjadi syirik yang besar ketika di dalam hatinya ada taswiyah, penyamaan masyiatillah bimasyiati ghairillah. Ada penyamaan antara kehendak Allah dengan kehendak yang selain Allah Azza wa Jalla. Memang dia meyakini dalam hatinya bahwa kehendak engkau sama dengan kehendak Allah. Nah, ini adalah syirik yang besar. Kapan menjadi syirik besar? Kalau sudah disertai dengan keyakinan hati. Ya, keyakinan hati yang seperti ini sungguhnya meskipun dia tidak mengucapkan Masya Allah wa syi'at. Tapi kalau memang dia meyakini bahwa ada selain Allah dari kalangan makhluk mempunyai kehendak yang sama dengan kehendak Allah, maka itu syirik meskipun dia tidak ucapkan. Syiriknya adalah syirik yang kecil besar. Salah banter lagi. Allah Ustaz. Syirik yang besar, mana tuh? Ya, syirik yang besar. Karena dia meyakini bahwa yang selain Allah ada yang mempunyai kehendak sama dengan Allah. Meskipun dia tidak ucapkan, meskipun tidak dia lafadzkan. Ya. Meskipun tidak keluar dari lisannya, dia tidak mengucapkannya. Tapi kalau dia meyakini ini adalah syirik yang besar dalam keyakinan. Sebab dia menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hak Allah Azza wa Jalla. Ya, mana ada seorang yang sama kehendaknya dengan kehendak Allah. Baik. Kalau sudah keyakinan, jadinya kepada syirik yang besar. Tapi kalau hanya sekedar ucapan, baru ucapan saja, Masya Allah wa syi'at, ini adalah syirik yang kecil. Makanya ketika ada orang yang di hadapan Nabi SAW menyatakan Masya Allah wa syi'at, Allah berkehendak dan engkau berkehendak, apa kata Nabi SAW? Beliau langsung marah kepada orang itu. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi menyatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masya Allahu wahdah, katakanlah hanya Allah saja yang berkehendak. Nah, di dalam pembahasan at-tauhid, para ulama mengatakan boleh seorang mengatakan masya Allah, tetapi hurufnya diganti, jangan dengan huruf waw. Karena harful waw itu mengandung at-taswiyah, penyamaan. Maka untuk membedakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, dipakai huruf thumma. Menunjukkan adanya perbedaan. Jadi boleh kita mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini harus kita jaga. Nah, demikian pula kalau ada orang yang menyatakan, kalau bukan karena aku, kau tidak akan selamat. Itu juga termasuk syirik yang kecil. Ya. Ini ucapan-ucapan yang diistilahkan oleh para ulama, ya, asyirku fil alfad, syirik dalam masalah lafaz pengucapan. Dia syirik kecil, tapi kalau sudah disertai dengan keyakinan hati bahwa memang keselamatan itu datang dari dirinya, atau dari orang yang diagungkannya, itu adalah syirik yang besar. Ya. Kalau bukan karena Allah dan juga karenamu, aku tidak akan seperti ini. Boleh enggak? Hah? Boleh. Takut. Ya, khawatir salah jadi enggak usah bandel. Baik. Ya enggak boleh lah. Kan saya sudah katakan tadi. Kalau dengan harful waw, kalau dalam bahasa kita harful waw itu dengan kata dan, itu mengandung makna penyamaan, tidak boleh. Kalau bukan karena Allah dan engkau, berarti sama antara Allah dengan diri orang itu. Ya, kita menyamakannya itu enggak boleh. Kalau bukan karena Allah, kemudian, kata tsumma itu kalau dalam bahasa kita diartikan kemudian. Ya. Laulallah tsumma, baru kita boleh menyebutkan yang selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau bukan karena Allah, kemudian karena engkau. Gak boleh kita katakan kalau bukan karena Allah dan itu syirik yang kecil, hati-hati. Terkadang kan kita begini. Kalau bukan karena aku, wah, kamu itu gak ada apa-apanya. Tuh. Hati-hati, itu syirik yang kecil. Ya. Kalau bukan karena satpam tadi malam, rumah saya sudah habis. Ya, kalimat-kalimat seperti ini sebaiknya kita tinggalkan. Katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena satpammu itu. Ya. Nah, demikian pula kalau kita menyatakan hal-hal yang serupa, ya. Jangan kita lupa bahwa semuanya itu karena keutamaan Allah. Ya. Kalau bukan karena saya, kamu itu nggak bisa hidup. Nah, loh, enak men, gitu. Ini syirik. Ya. Semuanya itu adalah kuasa Allah. Ya, kalau kita ingin mengenang jasa seseorang, ya mengakui jasa seseorang, katakan kalau bukan karena Allah, kemudian. Misalnya kita ingin berterima kasih kepada orang tua kita. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena orang tua saya. Jangan mengatakan kalau bukan karena Allah dan orang tua saya. Itu bisa mengandung syirik yang kecil. Katakan kalau bukan karena Allah, kemudian karena orang tua saya. Nah ini yang perlu kita jaga. Sebab syirik yang kecil ini sangat samar sekali, ya, sangat samar sekali, sehingga kalau seorang tidak berhati-hati akan jatuh ke dalamnya dan membuatnya terancam dengan ancaman yang besar dari siksa Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Jadi kita harus menjaga diri. Itulah pentingnya. Kenapa kita harus belajar tentang tauhid? Ini baru sebagian contoh, ya. Beliau membahasnya hanya secara global sebagai pembukaan bagi orang-orang yang pemula dalam tauhid. Ya, banyak hal-hal lain yang harus kita pelajari tentang masalah apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil. Ya, karena kalau kita tidak waspada, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan kepada para sahabatnya, mereka jatuh ke dalam syirik yang kecil. Ya, sudah saya katakan tadi, ketika beliau menyatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, aku yang paling khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang kecil. Itu yang diajak bicara itu bukan kita. Yang diajak bicara itu adalah as-sahabah. Yang di antara mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada fulan min kibaris sahabah wa afadhilis sahabah, orang-orang utama dari kalangan sahabat. Ya, tapi kata Nabi, yang paling aku khawatirkan kepada kalian, bahkan dalam sebagian riwayatnya, yang paling aku khawatirkan kepada kalian, bahkan dari fitnah Masihid Dajjal, yaitu kalian jatuh ke dalam asyirku al-asghar, syirik yang kecil. Nah, maka kita harus berhati-hati. Kata beliau selanjutnya, qala rahimahullah, لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang kecil. Ini salah satu dalil yang menunjukkan akan bahayanya syirik. Ya. Setiap orang harus khawatir. لا يأمن على نفسه. Ya, jangan merasa aman terhadap dirinya bahwa dia akan jatuh ke dalam perbuatan syirik. Bahkan perbuatan syirik ini dikhawatirkan oleh orang-orang mulia. Sudah kita sebutkan seperti Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari perbuatan syirik. Dan sekarang Nabi SAW dalam riwayat ini mengkhawatirkan perbuatan syirik yang kecil kepada para sahabatnya. Nah, fasu'ila anhu, beliau ditanya tentang syirik yang kecil. Faqala ar-riya, maka kata beliau syirik yang kecil itu adalah ar-riya. Rawahul Imamu Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi an Mahmud ibn Labid al-Ansari radhiyallahu anhu bi isnadin jayyid. Nah, dengan sanad yang jayyid. Wa rawahu Tabrani, juga diriwayatkan oleh At-Tabrani bi asanid jayyidah an Mahmud bin Labid an Rafi bin Qudayj anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang riwayat-riwayat ini di dalam Al-Irwa, Irwaul Ghalib, kata beliau wa hadza isnadun sahih. Sanadnya ini sahih. Kalau tidak ada keterputusan, tidak ada inqita. Baik. Ingat saya pernah membahas tentang masalah riya itu ada empat hukumnya kalau dilihat dari sisi diterima atau tidaknya sebuah amal. Pernah enggak? Hah? Pernah ya? Pak Agus masih ingat? Sudah ya. Saya nukilkan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyatakan bahwa riya itu ada empat dari sisi hukum diterima atau tidaknya amal. Amalan itu makbul atau ghairu makbul ala arba'ati aqsam. Ya, ada empat pembahagiannya. Nah, kalau riya itu terjadi di aslil amal, ya, pada dasar amalan, dari permulaan dia ingin melakukannya, dia mempunyai niat riya. Imma dia berniat bahwa dia akan beramal untuk yang selain Allah. Ini amalannya tidak akan diterima. Ini satu kondisi. Atau dari asal amalannya, dasar amalannya, atau ketika dia memulai amalannya, dia sudah niat bahwa dia akan beramal untuk yang selain Allah dan juga untuk Allah, ini juga tidak diterima amalannya, ghair makbul. Dua kondisi ini adalah dua kondisi amalannya tidak diterima oleh Allah, ghair makbul. Kondisi yang ketiga, dia berniat dalam amalannya, fi aslil amal, dia berniat bahwa amalannya itu lillah. Tapi, fi asna'il amal, di tengah amalannya, dia jatuh ke dalam perbuatan riya. Muncul niat untuk yang selain Allah. Ya, ya seperti tadi, ingin dilihat orang, ya, ingin dipuji orang, atau karena ada yang melihatnya, ada yang memperhatikannya, sehingga muncul niat untuk memperbagus amalan. Ya, yang seperti ini dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dia yastarfil, yastaghriq fir riya hatta intaha min amali. Dia larut, tenggelam di dalam riaknya sampai dia selesai dari amalannya itu. Maka yang seperti ini merdud. Amalannya merdud, tertolak. Ghairu makbul. Ada pula yang berupaya untuk melawan riaknya. Ya. Sehingga dia di dalam perjuangan antara riak dan dia kembali kepada niat yang ikhlas. Begitu muncul riak, dia tolak. Muncul niat riak, dia tolak. Muncul niat riya, dia tolak. Ya, dia berupaya sepanjang amalnya itu yudafi anir riya. Ya, dia berupaya untuk yadfa'ur riya. Maksud saya yadfa'ur riya, menolak riyanya. Tapi muncul lagi, dia tolak lagi, muncul lagi, dia tolak lagi. Dalam kondisi yang seperti ini, maka riya itu tidak akan membahayakannya, amalannya akan diterima. Karena dia tidak larut di dalam riyanya. Berarti ada berapa? Ada empat kondisi. Siapa yang ulangi? Ada empat kondisi. Pertama, kalau riaknya itu di dasar amalannya. Ketika dia akan beramal, niatnya memang sudah untuk selain Allah. Tidak ada niat untuk Allah sama sekali. Ini mardud. Amalannya tertolak. Atau dari awal amalannya, pada dasar amalannya, dia memang sudah berniat untuk yang selain Allah dan juga untuk Allah. Niatnya memang sudah cabang, sudah dua. Untuk Allah dan juga untuk yang selain Allah. Ini juga tertolak. Ya. Di sini datang sebuah riwayat dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat sebuah amalan, dia melakukan syirik di dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Maka dari dalil ini, kata para ulama, dalam dua jenis ini, kata Ibnu Rajab, dalam dua jenis ini, maka amalannya tertolak. Yang ketiga, ketika riya itu terjadi di tengah amal. Kalau dia terjadi di tengah amal, kemudian dia berupaya untuk, dia tidak berupaya untuk menolaknya. Dia larut di dalam niat riya itu. Sampai dia selesai, maka yang seperti ini juga tertolak. Nah, kemudian yang keempat, kalau terjadi di tengah amal, kemudian dia berupaya untuk menolaknya. Setiap muncul dia tolak, setiap muncul dia tolak. Ya, muncul lagi dia tepis lagi. Dia kembali kepada keikhlasan. Maka yang seperti ini tidak akan membahayakan amalannya. Amalannya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini empat kondisi. Dan empat kondisi ini kata Imam Ibnu Rajab berlaku. Perhatikan. Empat kondisi ini berlaku pada sebuah amalan yang terkait antara awalannya dengan akhirnya, seperti sebuah rangkaian ibadah yang tak terpisahkan. Ya. Apabila itu adalah sebuah rangkaian ibadah yang tak terpisahkan, maka berlaku empat hukum ini. Contohnya seperti apa? Seperti sholat. As-sholat itu tidak bisa dikatakan bahwa takbiratul ihram itu saja disebut dengan sholat. Atau berdiri dalam sholat itu saja disebut dengan sholat. Atau ruku, atau sujud, atau al-julus baina sajadatain. Itu bukan itu saja sholat. As-sholat min takbiratul ihram, ya, dimulai. Sholat itu dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri sampai assalam. Sebagai satu kesatuan amalan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah ini berkaitan dengan masalah riya, berlaku padanya empat hukum yang telah disebutkan. Tapi kalau sebuah amalan dia tidak merupakan satu kesatuan, ya, masing-masing bahagiannya adalah ibadah tersendiri, ini tidak berlaku hukum tersebut. Empat hukum pembagian yang kita sebutkan tidak berlaku, kata Imam Ibnu Rajab. Contohnya seperti apa? Qira'atul Qur'an. Qira'atul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, apakah harus dia membaca min awalil mushaf ila akhir? Baru disebut dengan membaca Al-Qur'an? Tidak, kan? Seorang membaca satu ayat, yu'tabar yaqra'ul Qur'an. Dianggap dia membaca Al-Qur'anul Karim. Ya enggak? Dia baca dua ayat, dia baca tiga ayat, atau berapapun yang dia baca, bahkan setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan satu, mendapatkan sepuluh, sepuluh kebaikan. Maka yang seperti ini tidak berlaku empat hukum tadi. Dalam amalan yang tidak terkait, ya, tidak terikat antara awalnya dengan akhirnya, maka masing-masing bahagiannya berdiri sendiri. Ketika dia ikhlas, dia mendapatkan pahala. Kalau dia riya, dia tidak lagi mendapatkan pahala. Kalau berikutnya dia ikhlas, dia mendapatkan pahala. Kalau kemudian dia riya, dia tidak mendapatkan pahala. Misalnya, orang membaca surat Al-Fatihah. Pada ayat yang pertama dia ikhlas, membacanya hanya karena Allah. Dia dapat pahala. Ketika dia masuk ayat yang kedua, datang mertuanya memperhatiin dia. Bagus juga bacaan menantuku ini. Misalnya seperti itu. Ya, sehingga dia tambah memperbaiki, tambah memperindah bacaannya tadi. Ini dia tidak lagi mendapatkan pahala. Nggak taunya dia nyadar, oh kok saya berbuat ini karena mertuaku. Wah nggak benar. Sudah saya ikhlas lagi deh. Masuk ayat yang ketiga dia kembali ikhlas. Dia mendapatkan lagi pahalanya pada ayat yang ketiga. Nah seperti itu seterusnya. Kenapa? Karena amalan tersebut tidak terikat seperti sebuah rangkaian ibadah yang harus terkait antara awalnya dengan akhirnya. Beda dengan sholat, ya. Kalau sholat itu satu kesatuan ibadah yang tidak terpisahkan. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Seorang tidak bisa melaksanakan sholat cuma sebagian-sebagian. Tasbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, ingat mau makan, makan dulu deh. Gitu ya. Itu gak dianggap sholat. Dia dianggap sholat kalau dia mulai dari awalnya sampai selesai salat. Beda dengan membaca Al-Quranul Karim. Orang baca satu ayat, kemudian dia tinggalkan, itu sudah cukup. Dia dikatakan membaca Al-Quran. Paham ya? Jadi kapan empat hukum tadi berlaku? Apabila pada sebuah ibadah yang terkait awalnya sampai akhirnya sebagai sebuah kesatuan ibadah. Tapi kalau tidak, maka masing-masing bahagiannya berdiri sendiri. Apabila dia ikhlas, dia mendapatkan pahala. Kalau dia riya, dia tidak mendapatkan pahalanya. Baik. Nah, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini, pembahasan kita selesai. Baik, kita selesaikan dulu hadis-hadis yang beliau bawakan tentang syirik kecil. Untuk melengkapi. Supaya pembahasan yang berikutnya kita masuk pada jenis syirik yang ketiga. Kata beliau selanjutnya, qala rahimahullah wa qawlihi, dan juga dalilnya karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Rawahul imamu Ahmad bi isnadin sahih an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, wa rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka berarti dia telah kafir atau syirik. Ya, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian qala rahimahullah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, jangan kalian mengucapkan ma syaa Allah wa syaa fulan, Allah berkehendak dan fulan berkehendak, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan, akan tetapi ucapkanlah Allah berkehendak kemudian si fulan berkehendak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Baik, saya kira kita cukupkan dulu. Ada sedikit lagi. Kata beliau, wa hadzal naw'u la yujibu ar-riddah, ya. Jenis daripada syirik yang kecil ini tidak menimbulkan kemurtadan. Wala yujibul khuluda finnar, tidak mengharuskan kekal di dalam api neraka. Walakinnahu yunafi kamalat tauhid alwajib, akan tetapi syirik yang kecil ini meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Baik. Dan yang jadi masalah adalah apa yang diperselisihkan di kalangan para ulama tadi. Ya. Apakah hal asyirkul asghar disamakan, ya, diikutkan dengan al-kabair minad dunub, ya, atau disamakan dengan asyirkul asghar dari sisi pengampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, dan kedua-dua dalilnya kuat yang mengatakan sesuai seperti dosa besar, itu juga kuat dalilnya. Kata mereka bahwa syirik yang tidak akan diampuni itu adalah syirik besar, sebab syirik besar itu yang Allah katakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah, ya, Allah mengharamkan surga atas orang yang berbuat syirik. Para ulama sepakat itu adalah syirik yang besar, ya, syirik yang kecil tidak. Ya, tapi yang mengatakan bahwa syirik yang kecil pun tidak akan diampuni juga kuat dalilnya. Karena firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang manapun. Nah, jadi meskipun syirik yang kecil itu tidak membuat kemurtadan, tidak membuat kekal di dalam api neraka, tapi tetaplah syirik yang kecil itu berbahaya. Ya, tetap itu adalah syirik yang berbahaya, sehingga dinyatakan oleh sebahagian as-sahabah, kalau saya tidak salah, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Dia mengatakan la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan aku dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama yang selain Allah meskipun aku jujur. Kenapa? Kenapa beliau menyatakan ini? Ini sahih dari beliau. Disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Kenapa beliau menyatakan, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan aku dusta dalam sumpahku itu. Itu lebih aku sukai daripada aku sumpah dengan nama yang selain Allah meskipun aku jujur. Kenapa? Nah, atau kebalik. Al-Aqs. Karena yang pertama, dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia dusta, hadhihi ma'siyah, kabirah minal kabair. Dosa besar dia. Karena dia bersumpah yang dusta dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah, ini barang asli. Madunya ini madu murni. Wallahi, wallahi, wallahi. Tapi dia dusta. Dia dosanya apa? Dosa besar, maksiat. Ya, dosa al-kadzib, ya, dusta. Ini yang diistilahkan dengan al-yaminul ghamus, ya, sumpah dusta. Baik. Ini maksiat. Tapi kalau dia mengatakan demi Ka'bah, demi Wali Songo, demi Sunan Kalijaga, misalnya dia katakan seperti itu sebagai contoh. Ya. Saya tidak melakukannya. Betul memang dia tidak melakukannya. Tapi sumpahnya itu apa? Syirik kecil. Sementara syirik yang kecil, syirkul asghar akbar minal kabair. Lebih besar daripada dosa yang besar, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan artinya bahwa beliau meremehkan dosa besar, tidak. Tapi menunjukkan bahwa dosa besar itu lebih ringan dibandingkan syirik yang kecil. Jadi kata beliau, aku sumpah dengan nama Allah, meskipun aku dusta itu lebih aku sukai dibanding aku sumpah dengan nama selain Allah, walaupun aku jujur. Orang yang tidak mengerti tauhid seperti sekarang ini, ya, gampang sekali orang itu sumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia dusta. Ya. Dia dusta. Dia tidak merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia sudah sumpah dengan nama yang selain Allah, misalnya dengan nama sunan, dengan nama wali, ya, dia enggak akan batal berani dusta, dia jujur. Kenapa? Karena dia khawatir kualat. Bahaya saya sumpah dengan nama Sunan Kalijaga, saya dusta, wah, bisa kualat saya. Ya, bisa celaka saya. Ini parah sekali. Kalau sudah disertai yang seperti ini, syiriknya besar atau kecil? Besar. Bukan lagi syirik yang kecil. Syirik yang kecil ketika dia baru hanya mengucapkan sumpah dengan nama yang selain Allah. Syirik dalam hal lafaz. Tapi kalau sudah keyakinannya bahwa ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah itu, kalau dia melanggar, dia akan celaka. Dia akan tidak selamat. Ini sudah mengandung hak-hak rububiyah Allah Azza wa Jalla yang dia serahkan kepada selain Allah. Ini sudah syirik besar, bukan lagi syirik yang kecil. Sama seperti yang saya pernah contohkan, orang yang pakai jimat, ya, orang yang pakai jimat, dia gantung jimat di tangannya atau di lehernya, ya, imma untuk karena menolak bala atau untuk menangkal bala, ya, itu tidak semata-mata kemudian kita nyatakan dia syirik besar. Orang yang pakai jimat itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan dia menjadi syirik besar? Kapan dia menjadi syirik kecil? Dia akan menjadi syirik yang besar tatkala dia memakai jimat dalam keadaan dia meyakini bahwa jimat itu punya kekuatan hebat, kekuatan gaib yang bisa menyelamatkannya dari bahaya atau mendatangkan kemanfaatan kepadanya dari selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah syirik yang besar. Tapi kalau dia pakai jimat, ya, dia gantungkan jimat di tangannya atau di lehernya, ya, tapi dia masih meyakini bahwa yang namanya mara bahaya itu datangnya dari Allah. Hanya Allah saja yang bisa menolaknya. Segala kemanfaatan itu Allah saja yang bisa memberinya, Allah saja yang bisa mencurahkannya. Ya. Jimat ini hanya sekedar sebab, dia katakan. Maka ini adalah syirik yang kecil. Kenapa kecil? Karena dia akan menghantarkan kepada syirik yang besar. Nah, jadi dalam sebuah perbuatan, bisa dia menjadi syirik yang besar, bisa dia menjadi syirik yang kecil. Baik. Dan akan berbeda karena keyakinannya. Ini hal yang penting, sehingga kita tidak sembarangan dalam menghukumi, dan kita tahu mana letaknya syirik yang besar, dan mana letaknya syirik yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira muadzin adzan dulu. Muadzinnya adzan. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk syirik kecil bila kita sembuh setelah berobat di dokter fulan, misal kita mengatakan alhamdulillah berobat ke dokter fulan itu cocok, jazakallah khair Ustaz. Baik, ya kira-kira syirik enggak? Baik, ya enggak lah. Kan sudah bilang tadi, alhamdulillah saya berobat ke dokter itu cocok. Terima, di mana letak syirik? Enggak ada ya. Kalau dia mengucapkan seperti ini, insyaallah kalimatnya selamat insyaallah. Tapi kalau dia mengatakan, kalau bukan karena dokter itu saya enggak sembuh. Syirik enggak? Hah? Ini baru syirik kecil. Ya, katakan kalau bukan karena Allah, kemudian karena dokter itu, maka saya enggak sembuh. Kalau bukan karena Allah, kemudian dia. Tapi kalau kita menyatakan kalau bukan karena dokter itu, loh, kalau bukan dokter itu, memang yang menyembuhkan itu dokter. Dokter itu hanya pelaku sebab, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, jadi kalau dia menyatakan alhamdulillah saya sama dokter itu cocok, ya, nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah. Insya Allah tidak termasuk dari syirik. Bagaimana cara atau tips dalam mengatasi riya dalam beribadah? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Iqbalatul Lahaban bahwa setiap penyakit hati itu lawannya, obatnya adalah lawannya. Penyakit hati obatnya adalah lawannya. Misalnya orang riya, kalau dia ingin mengobati riya, bagaimana caranya? Obat yang paling ampuh itu adalah mukhalafatuh. Ya, mukhalafatuhu bidzibdi. Dia dilawan dengan lawannya. Itu yang paling ampuh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga kalau ada orang punya penyakit jahil, apa yang harus dia perbuat? Obatnya yang paling ampuh adalah berilmu. Dia belajar. Kalau ada orang bakhil, maka apa obatnya yang paling ampuh? Obatnya yang paling ampuh adalah berupaya untuk dermawan, bersedekah, berinfak. Dia lawan dirinya. Kalau ada orang yang penakut, al-jubun, apa lawannya? Kalau dia penakut, obatnya yang paling ampuh adalah dia berupaya bagaimana dia menjadi seorang yang pemberani, dia lawan dengan pemberani, dia lawan rasa takutnya. Kalau dia dalam keadaan punya penyakit riya, dia lawan dengan al-ikhlas, itulah obatnya yang paling ampuh. Caranya bagaimana ikhlas itu, Ustaz? Ya, serahkan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Ingatlah apa yang ada di sisi Allah, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ya, tentang kampung akhirat, tentang surga. Nah, tentang bahayanya api neraka Allah Azza wa Jal. Riya itu adalah perbuatan syirik. Jadi mengenaskan sekali orang yang beramal ibadah, bukannya mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Kenapa? Semestinya kan orang yang beribadah itu mendapatkan apa? Pahala kan? Tapi ada orang beribadah mendapatkan dosa. Karena dia berbuat riya. Itu bahayanya. Jadi mengenaskan sekali. Kalau orang gak ibadah, berbuat maksiat, kemudian mendapatkan dosa, itu hal yang wajar. Tapi ini ada orang ibadah, tapi mendapatkan dosa. Itu bahayanya riya. Baik. Maka mengatasinya adalah dengan mengingat tentang janji-janji Allah ya, mengenai surga, mengenai janji-janji Allah yang berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan, pertolongan Allah, kemudahan Allah, dan sebagainya. Baik. Dan ini memang butuh pelatihan-pelatihan. Ya. Makanya penanaman tauhid itu tidak bisa dengan instan. Kayak Indomie, gak bisa. Penanaman tauhid itu memang butuh waktu. Butuh kita bersungguh-sungguh untuk menanamkannya di dalam kehidupan kita beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan salah satu hal yang membantu kita untuk keluar daripada riya, amalan yang memang kita tidak disyariatkan untuk dilakukan secara di hadapan manusia, sebaiknya kita sembunyikan. Misalnya sedekah. Itu kan tidak disyariatkan kita harus tampakkan kepada orang. Bila tahu, bila perlu orang tidak perlu tahu sedekah kita. Bila perlu orang tidak perlu tahu infak kita. Ya. Bukan malah ditonjol-tonjolkan, kalau enggak ditulis namanya malah marah. Tidak. Ya. Enggak perlu. Kecuali kalau amalan yang memang disyariatkan untuk dilakukan bersama manusia, ditampakkan di hadapan manusia. Seperti sholat jamaah. Ya, jadi kalau ada orang alasan, wah saya gak mau sholat jamaah lah, nanti riya. Dikira saya beramal karena manusia. Itu salah. Karena memang disyariatkan amalan itu untuk ditambahkan secara berjamaah di hadapan manusia. Dilakukan secara bersama-sama. Tapi seperti sedekah, seperti ibadah-ibadah lain, seperti misalnya sholatul lail. Ya gak mesti harus ditambahkan kepada orang. Ya, atau seperti qiraatul Quran. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, menyembunyikan amalan itu membantu kita lepas daripada riya. Kecuali amalan yang memang disyariatkan untuk dilakukan bersama manusia. Baik. Akhwan Ustaz mau tanya, riya adalah melakukan amalan untuk mendapatkan pujian atau karena orang lain. Bagaimana kalau meninggalkan amalan atau meninggalkan untuk memperbagus amalan karena orang lain? Apakah ini termasuk riya? Iya, juga riya. Orang yang melakukan amalan karena selain Allah atau meninggalkan amalan karena selain Allah, fahada huwa riya. Nah, kedua-dua sisi ini harus kita hindarkan. Jangan sampai kita beramal atau memperbagus amal karena manusia atau meninggalkan amalan karena manusia. Wah, saya enggak mau sering-sering ngaji lah. Nanti dikira saya orang alim lagi. Gitu kan? Ya, itu salah. Ya, meninggalkan amalan karena orang, karena manusia, itu juga riya. Nah, jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita lakukan amalan itu berupaya untuk meluruskan niat, bukan meninggalkannya. Kalau kita meninggalkannya karena manusia juga riya. Baik. Kemudian ini pertanyaannya agak horor. Subhanallah. Kalau sumpah pocong itu bagaimana, Ustaz? Apakah termasuk sumpah ataukah mubahala? Apa itu sumpah pocong? Memang ada sumpah pocong? Apa itu sumpah pocong? Siapa yang tahu? Apa Pak? Enggak tahu sumpah kosong. Siapa yang nanya? Ikhwan atau apa? Antum tahu? Enggak ada yang tahu sumpah kosong? Katanya, karena sama-sama kita enggak tahu. Dari berita yang sampai, sumpah pocong itu seorang apa? Pakai semacam apa? Kain kafan, lu pada tahu. Katanya dia enggak tahu. Apa bagus? Dia saya enggak tahu. Ya apa tuh? Ya kita sumpah tapi pakai pakaian seperti pocong. Pakai apa namanya? Ya, jadi sebenarnya kalau gimana itu mungkin kita Yang diucapkan apa ketika sumpah itu? Ya, ada. Cuma pakai pakaian apa namanya kafan? Nggak, maksud saya itu ritualnya gimana? Sumpah pocong. Ya seperti kan tiga pakai terus sumpah ya. Saya nama yang mencuri yang apa kan? Disuruh disuruh pakai pakaian kafan, kain kafan seperti pocong itu, ya. Terus disumpahnya apa? Harus jaga curi, yuk kalau curi mati. Sangat banget. Oh itu sumpah pocong. Ya mungkin istilah saja ya, istilah saja. Walaupun perbuatannya nggak benar. Di sini bukan yang dimaksud dengan sumpah itu seperti itu. Dia ucapan, sumpah, saya bersumpah, menunjukkan akan penekanan. Sehingga kalau menggunakan nama Allah, saya bersumpah dengan nama Allah, itu diperbolehkan. Tapi kalau saya bersumpah demi Nabi atau demi Ka'bah, kalau orangnya agak agamis sedikit, dia sumpahnya dengan ya seperti itu, yang berbau-bau agama, demi Ka'bah, demi Nabi, demi wali, ini adalah syirik. Adapun sumpah pocong dengan ritual yang demikian, ini di luar pembahasan, wallahu a'lam. Ya, dan bagaimana hukumnya? Ya, sebaiknya dihindari karena itu adalah khurafat. Khurafat dan tidak ada pengaruhnya. Sebab yang namanya keselamatan dan mara bahaya itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh salaf, sahabat, tabi'in dan abba'ut tabi'in. Perbuatan mengada-ngada. Ya. Ini adalah khurafat yang sebaiknya dihindarkan. Ya, khurafat yang sebaiknya dihindarkan. Khawatir membawa kepada keyakinan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah termasuk sumpah ataukah mubahalah? Ya enggak mubahalah juga, mubahalah bukan seperti itu. Ya mubahalah itu orang berselisih kemudian dia menjadikan dirinya dan keluarganya bersama lawannya, ya juga membawa keluarganya, kemudian mereka berdoa, siapa di antara mereka yang dusta mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla, ditimpa oleh musibah. Itu mubahalah. Bukan seperti sumpah pocong yang disebutkan tadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Memang banyak ya yang melakukan sumpah pocong. Ya, sekarang jarang hanya di kelembang itu popularitasnya naik. Lah iya makanya, khurafat berarti. Ustaz, bagaimana adab-adab di media sosial? Ya. Di medsos, misal Facebook, WA, BBM untuk terhindar dari riya. Karena banyak postingan yang mengandung ilmu atau informasi atau jual beli atau sekedar ekspresi emosional seseorang. Kalau yang berbau ilmu, berbau dakwah, berbau ajakan kepada kebaikan, itu kan gak mungkin disembunyikan. Ya. Ada orang dakwah kemudian diam-diam. Orang gak ada yang tahu. Itu bukan dakwah namanya. Dakwah kok diam-diam. Dakwah ya harus diketahui oleh orang-orang. Ya, masalahnya dakwah itu mengajak orang lain. Ya harus berinteraksi dengan manusia. Demikian pula menyampaikan ilmu. Tinggal bagaimana kita meluruskannya. Ya, meluruskannya. Nah, amalan-amalan yang seperti ini memang berat. Ya, dakwah seperti ceramah, khutbah, menyampaikan ilmu seperti ini berat sebetulnya. Berat dari sisi untuk menjaga keikhlasan. Ya, di satu sisi kita ingin ikhlas, di sisi lain kita punya tantangan bahwa ya dikenal manusia, mendapatkan popularitas, dipuji orang, disanjung orang, dimuliakan orang. Tantangannya di situ. Sehingga menguatkan niat memperbaiki tauhid adalah perkara yang sangat penting. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Bukan berarti ditinggalkan karena dakwah kepada jalan Allah dilakukan oleh para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut mereka. Sehingga tinggal meluruskan niat dan menjauh dari hal-hal yang berbau syirik ya, atau riya. Nah, dan termasuk guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, beliau menyatakan aku ini termasuk ulama yang dipuji aku ada termasuk orang yang kata beliau diuji oleh Allah ya, diuji oleh Allah dengan kemasyhuran. Meskipun aku tidak menginginkannya, kata beliau. Nah, dan itu memang tantangan tersendiri bagi para ulama, bagi para du'an ilallah. Ya. Hal yang terkadang tidak bisa mereka hindari. Tapi bukan berarti dakwah kepada jalan Allah itu ditinggalkan. Hanya saja diluruskan niatnya. Luruskan niatnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Maka demikian pula yang sedang berbuat di medsos. Ya. Maka hendaknya kalau dia membagi ilmu, berdakwah, mengajak kepada jalan Allah. Ini dia luruskan niatnya. Ya, dia luruskan niatnya bukan karena selain Allah, bukan karena dunia, bukan karena popularitas dan lain sebagainya, tapi dalam rangka hanya menyampaikan ilmu dan mengajak manusia kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.